ketika semakin hari kemajuan semakin luar biasa, teknologi semakin tinggi, mengagumkan. Iya, berbagai penemuan kita dapatkan. Peningkatan ekonomi pada berbagai bidang, sekalipun ada penurunan di sana-sini. Teknologi menjadi sangat luar biasa. Dulu kita berjalan kaki, kini pesawat terbang dengan kecepatan tinggi. Ya, kalau dulu pengobatan hanyalah sekedar sebuah impian, kini sudah menjadi kenyataan. Segala sesuatu dilakukan, segala sesuatu dikerjakan, hasil yang mengembirakan luar biasa. Semakin banyak, semakin mudah menemukan apa yang diinginkan. Namun saat yang bersamaan, ada yang semakin langka, yaitu kejujuran. Kejujuran seperti benda langka yang sulit ditemukan. Kejujuran menjadi sesuatu yang sulit untuk diharapkan. Mengapa? Karena pada saat yang bersamaan ternyata kebohongan menjadi kebiasaan. Kebohongan bahkan dianggap bumbu yang harus ada dalam sebuah permainan politik. Bumbu yang harus ada dalam pidato-pidato yang diplomatis. Ya, kejujuran seakan-akan tak lagi mempunyai ruang. Kebanggaan akan kejujuran di waktu lampau telah ditinggalkan. Keahlian untuk berbohong justru sangat diandalkan. Ironis bukan? Betapa mahalnya kejujuran, karena ia semakin langka. Mudah mencarikan orang pintar, mudah mencari perubahan, mudah untuk menemukan berbagai hal-hal yang luar biasa yang dulu tidak ada sekarang ada. Tetapi semakin sulit menemukan kejujuran, semakin mahal harga kejujuran, semakin langka orang yang jujur dalam kehidupan. Kita membutuhkan pemimpin yang jujur. Kita membutuhkan parlemen yang jujur. Kita membutuhkan para pejabat yang jujur. Dan kita membutuhkan rakyat yang jujur. Bukan saling meniadakan, bukan saling mengakali, tapi saling bahu-membahu dalam kejujuran untuk membangun kehidupan bersama-sama, sehingga menjalani hari-hari dengan sangat indah karena ada kejujuran di sana. Semoga Anda dan saya akan memperpanjang barisan kejujuran, sehingga ini tak sekedar menjadi cita-cita, tapi menjadi wujud yang nyata. Catatkan diri Anda, pastikan Anda menyukai kejujuran, bukan kebohongan. Selamat untuk berperilaku jujur. Selamat untuk jujur. Selamat datang di dunia kejujuran yang langka. Semoga kita di sana. Bersama saya, Bigman Sirait.